Sebelum kita mulai, saya mau berikan sedikit cerita yang mungkin juga ini banyak dinanti oleh sementara teman-teman. Tapi sesungguhnya juga sudah saya berikan dua kali kesempatan untuk menyampaikan ini, tapi masih ada sebagian yang menanyakan. Hari Jumat kemarin jam 17.03 dari satu DKM, ketua DKM di Huri Cinere mengirimkan, ini cerita tentang adab akhlak, mengirimkan satu pesan ke staf kami, minta bertemu. Ditembuskan kemudian pesannya kepada saya. Secara singkat beliau minta bertemu, kalimatnya masih ada. Jadi kalau ada menyebar kemudian di masyarakat, DKM memanggil atau saya dipanggil, itu berita yang tidak tepat. Yang benar minta waktu kemudian bertemu. Ya, lalu kami berikan kesempatan, karena saya ada jadwal di Tanah Kusir, kemudian kami mampir ke sana. Ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian. Ini banyak berita menyebar, ramai dan sebagainya. Itu ciri nanti hal yang ingin saya sampaikan di akhir. Kami datang di sana, kita diterima dengan baik, malah minta foto dan sebagainya. Kemudian kita duduk sama-sama. Tentang apa yang terjadi? Berita yang menyebar selama ini, yang ramai dibincangkan, ramai ada orang berselisih, ternyata hakikat tidak seperti itu. Ya, kami duduk, DKM memperkenalkan yang kami sudah kenal sebelumnya, ketua DKM-nya, sudah lama berjumpa sebelumnya. Ya, karena kami di sana juga sudah 6-7 tahun mungkin yang sekarang. Jadi, kita diskusi, kita ngobrol, beliau menyampaikan pertama permohonan maaf atas kejadian yang berlangsung mungkin kurang menyenangkan. Lalu menyampaikan kronologis bagaimana pengelolaan taklim dan sebagainya seterusnya, meminta bersinergi kemudian agar kami bisa memakmurkan masjid bersama-sama. Dan tidak pernah ada kemudian kalimat-kalimat Ustaz Adi menyerobot jadwal, Ustaz Adi mengambil jadwal orang lain, tidak pernah ada. Yang ada kata beliau, ini hanya miskomunikasi saja. Ya, kami mohon maaf kejadian kalau kurang menyenangkan. Lalu menyampaikan kronologis pengaturan jadwal taklim ini itu dan sebagainya, sehingga bisa tersusun dengan baik. Lantas minta bersinergi untuk memakmurkan masjid. Anda bisa bayangkan bagaimana informasi bisa menyebar di masyarakat, lantas kemudian memicu perselisihan karena satu hal saja. Di persoalannya sederhana, miskomunikasi dengan persoalan adab. Ya, lantas saya sampaikan kemudian ucapan terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun menyampaikan adab lagi, memohon maaf kepada DKM dan masyarakat, ya, kalau kemudian ada hal-hal yang kurang baik terjadi jika itu disebabkan oleh kita. Oh, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Beliau memperkenalkan kemudian suami dari ibu yang ramai kemudian dibincangkan, ya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Sangat menarik. Beliau menyampaikan kronologisnya, meminta maaf kepada kami atas kekhilafan istri, ya, lalu meminta tolong kalimat dua hal saja. Dan ini yang akan saya tepati dan saya katakan insya Allah saya kerjakan. Dan ini kedua kalinya saya mengerjakan setelah di Tanah Kusir kemarin Sabtu. Pertama beliau minta kepada kami, mohon doakan Ustaz istri saya dan keluarga karena kami sedang diuji dengan musibah. Saya bilang saya lakukan, saya doakan bahkan sebelum Anda minta. Yang kedua Ustaz, saya minta tolong sampaikan pada jamaah, tolong jangan membuli lagi istri saya. Saya bilang saya tepati janji saya, setelah ini saya sampaikan, di Tanah Kusir saya sampaikan dan hari ini saya tegaskan kembali. Teman-teman sudah hentikan, ya, jangan berbuat sesuatu yang tidak baik. Beliau adalah seorang ibu, punya keluarga, ibu ini punya anak, ibu ini punya suami. Jika istri Anda pun diperlakukan demikian, barangkali juga akan kurang menyenangkan. Jika anak Anda diperlakukan demikian, mungkin anak itu juga akan kurang menyenangkan. Dan saya tepati janji saya, ini yang kedua saya sampaikan. Jadi kalau Anda merasa mengaji dengan saya, sudah, jangan kemudian disoal lagi. Ini memang masalah adab yang sudah diakui, sudah minta maaf, jadi tidak ada persoalan sama sekali lagi. Jadi kalau saya saja sudah memaafkan, maka antum pun lebih berhak untuk diam. Siap sampai di sini insya Allah? Baik. Lalu di akhir saya katakan, saya juga minta tolong kepada Bapak, tolong sampaikan pada guru-guru antum agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang keliru sehingga memancing kerisuhan di masyarakat. Saya katakan klarifikasi itu informasi yang mengatakan Ustaz Adi menyerobot jadwal, ada yang mengatakan memecah belah seperti PKI gaya baru dan sebagainya. Sampaikan pada guru-guru antum, buat klarifikasi dan permohonan maaf, dan beliau menyanggupi. Jadi hari ini adalah kedua kali saya menyampaikan kepada masyarakat dimanapun berada untuk menghentikan semua hal yang tadi disampaikan. Dan kita sama-sama doakan, saya ajak antum semua mendoakan keluarga dimaksud agar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Ya, dan kita saat yang bersamaan kita menunggu apakah informasi yang beredar itu bisa diklarifikasi dan mereka juga meminta maaf dan sebagainya. Kalau meminta maaf, alhamdulillah kita maafkan. Kalau tidak pun jangan dibalas dengan hal yang buruk. Cukup kita doakan dan kita mengerti di situ akar persoalannya. Ya, saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu saya pegang mushaf saat ini. Ya, jadi tidak pernah kita mengambil jadwal orang lain. dan tidak seperti yang disampaikan kebanyakan, tapi juga saya memohon kepada Allah untuk kita diberikan ketenangan dan bersikap lebih mulia dari itu semua. Jelas sampai di sini? Jadi kasus itu tidak perlu dibincangkan kembali. Dan apa inti masalah utamanya? Adab. Karena itu mari kita belajar, karena para ulama belajar adab 30-40 tahun, baru sisanya 10-20 tahun belajar ilmu. Karena ilmu yang diawali dengan adab akan lebih cepat masuk dan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan.